suratmu kekasih, yang kau kirim dari seberang sana. Dalam kata-kata kau ucap aduh rindu, seperti aku yang di sini. Bukan sabar selalu menanti, gapailah cita-citamu kasih. Demi hari nanti, janjimu dan janjiku, selamanya kau dan aku satu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu, kita bertemu saling melepas rindu. Saling melepas rindu. Kan ku simpan selalu rindumu, takkan ku beri pada siapapun. Demi hari nanti, cintamu dan cintaku di sini aku menanti. Selalu menanti, gapailah cita-citamu kasih. Demi hari nanti, janjimu dan janjiku, selamanya kau dan aku satu. Kita bertemu saling melepas rindu. Biarlah di dalam mimpiku dan mimpimu, kita bertemu saling melepas rindu. Kan ku simpan selalu rindumu, takkan demi hari nanti, cintamu dan cintaku di sini aku pun menanti.